أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qawm fi ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, baik, sebelum mulai kita absen dulu buat santri yang ikut taklim pada subuh. Toha ada. Baik, Hasan, Sofwan, nah, Hamdani, Edi, nah, baik. Habib lagi safar ya, baik. Nah, bagi santri yang sanggup untuk menghafal matan kitabut tauhid, tafadhol dihafalkan. Nanti dibacakan sebelum kita mulai. Nah, bagi yang sanggup menghafal, mudah-mudahan ada. Ya, oke. Nah, Ryan, masuk ya, masuk sini. Take care. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa 'an an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah ta'ala ay yuhya bil amr, takallama bil wahyi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah ta'ala ay yuhya bil amr." Apabila Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki untuk menyampaikan wahyu dengan satu perkara, takallama bil wahyu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berbicara dengan wahyu tersebut. Akhadatis samawati minhu rajfatun. Akhadati samawati minhu rajfatun, yang karenanya rasa bergetar menghampiri langit-langit. Aqala ra'datun syadidatun, atau dikatakan gemuruh yang sangat kuat. Khaufan minallahi azza wa jalla, sebagai bentuk takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dhalika ahli samawati, dan apabila penduduk langit-langit telah mendengar hal itu, sa'iqu wa kharru lillahi sujjada, maka mereka pun pingsan dan menyungkurkan diri-diri mereka kepada Allah dengan bersujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka jadilah yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhu Allah min wahyihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajaknya bicara dari wahyunya. Bima arada, dengan apa yang Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibril 'alal malaikah, kemudian Jibril akan melewati para malaikat. Kullama marra bisama, dan setiap kali Jibril lewat melewati langit, sa'alahu malaikatuha, maka para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu, maka dia akan mengatakan, qala al-haq. Allah telah berfirman tentang al-haq. Wa huwa al-aliyyul kabir. Dan dia adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Maka mereka semua akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amara Allah azza wajalla. Dan Jibril pun akan berhenti dengan menyampaikan wahyu tersebut kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qauluhu wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, hadal hadis lam yukharrijhu al-muallif. Hadis ini tidak ditakhrij oleh muallif, penulis. Tidak ditakhrij, ini maksudnya tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Karena beliau biasanya wa fi sahih, begitu kan? Iya. Atau rawahu bulan-bulan. Beliau di sini tidak menyebutkan. Tidak di awal, tidak juga di akhir. Ya. Beliau hanya menyebutkan wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Berarti di sini ada sesuatu. Dan ini kalimat yang diqqah dari muhaddisin. Kalimat yang menjadi pertanda bagi ahlul hadis ketika menyampaikan hadis dengan kondisi seperti ini, tidak ditakhrij dan sebagainya. Lakin qad dzakarahu Ibnu Katsir, akan tetapi hadis ini telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir min riwayati Ibni Abi Hatim, dalam riwayatnya Ibnu Abi Hatim, di dalam tafsirnya tentunya. Jika Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat dari Ibnu Abi Hatim, maksudnya adalah ini di dalam tafsirnya. Wa dzakara fihi illah, dan beliau menyebutkan ada illahnya di dalamnya, ada cacat dalam hadis ini. Dan ini juga mungkin yang menyebabkan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab tidak mentakhrij hadis ini, tidak mengeluarkan siapa rawinya, siapa yang meriwayatkan hadis ini, apakah Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nah, wahiyah, apa itu penyakitnya? Wahiyah anna fi sanadihi al-Walid ibn Muslim, yaitu bahwa di dalam sanadnya ada al-Walid ibn Muslim, ada Al-Walid bin Muslim, yang di mana Al-Walid bin Muslim ini ma'ruf indal muhadisin, dikenal oleh para ahli hadis sebagai orang yang mudallis. Wa huwa mudallis. Al-Walid bin Muslim ini adalah orang yang mudallis, seorang rawi yang mudallis, yang suka menyembunyikan keadaan, apakah keadaan syekhnya ataupun keadaan mendengarnya dia atau tidak. Iya. Nah, karena dalam mudallis, dalam tadlis, dia berbeda dengan mursalun khafi. Mursalun khafi, dia terkadang, atau dia perbedaannya adalah dia tidak sezaman dengan syekh yang dia sampaikan, yang dia ambil riwayatnya. Sedangkan mudallis ini masih satu zaman dengan syekhnya, dengan yang diambil riwayatnya. Demikian. Sehingga dia sembunyikan kondisi syekhnya ataupun kondisi pendengaran dia dari syekhnya, yang seakan-akan dengan kondisi dia satu jala, satu generasi dengan syekhnya, ini menunjukkan dia benar-benar mendengar dari syekhnya, padahal tidak. Atau dia menyembunyikan kondisi syekhnya sendiri. terkesan syekhnya ini sahih padahal dhaif dan demikian. Ini mudallis, kondisi orang yang mudallis. Nah, wa qad rawahu an syekhihi bi an anah, terlebih lagi di sini dia meriwayatkan dari syekhnya dengan sigah an anah. Ya. Ini dari pakai lafaz an. Ya, an fulan, an fulan. Ya. Sebagaimana dalam mandhumah baikuniyah, bagaimana? Mu'an anun ka'an sa'idin an karam. Ya. Wa mudhamun wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam. Baikuni menyebutkan dalam mandhumahnya mu'an anun ka'an sa'idin an karam. Mu'an'an itu seperti Sa'id An-Karam dengan lafad An, begitu. Seperti Sa'id An-Karam. Okay. Ini Mu'an'an. Sehingga dia meriwayatkan dari syekhnya dari apa dengan lafad An, begitu. Fayakunu fil hadis da'fun, sehingga di dalam hadis ini ada kelemahan. Kenapa? Karena seorang yang mudallis kalau ingin diambil riwayatnya, maka kita harus mencari jalan lain yang menunjukkan bahwasanya dia telah tasrih mendengar dari syekhnya. Harus ada tasrih dari dia, harus ada kejelasan lafaz. Apakah dia menyebutnya dengan haddatsani, ya, atau akhbarani, atau amba'ana, ya, dan seterusnya. Ini bagi mudallis hukumnya harus ada riwayat lain yang memberikan tasrih buat dia. Kalau tidak, kalau dia meriwayatkan dengan lafaz an fulan, berarti apa? Ini mudallis dan tidak bisa diterima riwayatnya bagi mudallis. Berarti di sini fayakunu fil hadis da'fun, kata Syekh, sehingga di dalam hadis ini ada kelemahan. Ila annahu qad rawa Muslim. Hanya saja di sini kata Syekh Muzaimin, hadis ini juga sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Ahmad, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan min hadis Ibnu Abbasin, dari hadisnya Ibnu Abbas, hadisan qad yakunu syahidan lahu, dengan sebuah hadis yang bisa menjadi syahid bagi hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ini. Ya. Demikian. Jadi walaupun di situ ada Al-Walid bin Muslim, tetapi ada jalan lain dari siapa? Hadisnya Ibnu Abbas yang menguatkan, yang menjadi syahid. Ya. Demikian. Nah. Haitsu akhbara anna Allah idza takallama bil wahyi sami'ahu hamalatul arsy. Di mana beliau memberitakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala idza takallama bil wahyi, apabila Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan wahyunya, sami'ahu hamalatul arsy, maka para pemikul arsy akan mendengarnya, fasabbahu, maka mereka pun bertasbih, summa sami'ahu ahlu kulli sama', kemudian akan mendengarnya penduduk setiap langit, fayusabbihuna, sehingga mereka pun bertasbih, kama sabbaha ahlus sama as-sabi'ah, sebagaimana penduduk langit yang ketujuh bertasbih, hatta yasila ila sama'i dunya, sampai tiba ke langit dunia, fatakhtafuhul jinnu aw syayatin, kemudian pendengaran itu atau firman tersebut akan disambar oleh jin, atau akan dicuri oleh jin atau para syaitan. Wa hadha wa illam yakun fihi dhikru jifatis sama aw sujud, lakin yadullu ala anna lahu aslan. Nah, ini tariqahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Wa hadha, dan ini menunjukkan illam yakun fi dhikru rajwati sama, sekalipun tidak disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas adanya rajwati sama, adanya apa getaran dari langit, bergetarnya langit ataupun sujudnya. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya riwayat An-Nawas bin Sam'an tersebut memiliki sumber, memiliki sumber. Ya, ini tarikhnya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin sahih seperti ini, seperti Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan hadis yang menyatakan kullu amrin dzibal la yubta'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au ajzam. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadal hadis hasanahu Ibnu Salah wa Nawawi. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Salah dan Imam Nawawi, dan hadis ini juga diterima oleh kebanyakan para ulama. Yadullu ala annahu lahu aslun, begitu, menunjukkan bahwasanya itu memiliki analahu aslan, berarti bahwa dia hadis itu memiliki asal, berarti memiliki sumber. Demikian. Baik. Dan ini tarikhahnya beliau rahimahullah ta'ala dalam masalah hadis. Sekalipun dalam masalah hadis beliau lebih memilih tarikhah yang ashal, yang lebih mudah bagi kaum muslimin. Nah, demikian. Ya. Baik. Qawlu idza arada ayyuhya bil amri, sabda Rasulullah SAW yang menyatakan apabila Allah menginginkan untuk menyampaikan wahyu terhadap sebuah perkara, al-amr di sini ay bisya'ni, bil amri di sini adalah bisya'ni, ini satu urusan, satu perkara. Ya. Tapi takallama bil wahyi, maka Allah berbicara dengan wahyunya. Nah, maka di sini kata Syekh Utsaimin, kalimat takallama bil wahyi adalah jumlah syartiyah, adalah bentuk jumlah syartiyah. Kenapa? Karena di situ ada ida, ya, ida yang merupakan adawatu syarat. Ida aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Itu ya. Berarti ini jumlahnya syartiyah. Kalau jumlah syartiyah bagaimana? Taqtadi ta'akhur masyrut ani syart. Berarti memberikan konsekuensi al-masyrut itu harus berada di akhir dari syarat, berada di belakang syarat berarti. Nah, fal iradah sabiqah, sedangkan iradah di sini lebih dulu. Ya. Lebih dulu. Wal kalam lahik, sedangkan kalam belakangan datangnya. Lafaz takallama ini belakangan. Berarti apa? Karena dia jumlah syartiyah yang memberikan konsekuensi al-masyrut harus di belakang daripada syaratnya, berarti arada ini menjadi syarat. Arada ini menjadi syarat. Baik. Kalau demikian berarti bagaimana? Fayakunu fihi raddun alal asya'irah. Kalau demikian susunannya, berarti di dalam kalimat ini ada bantahan bagi kaum asy'ariyah. Kaum asy'ariyah mengapa terbantahkan dengan hadis ini? Alladzina yaqulun, di mana kaum asy'ariyah mereka mengatakan innallaha la yatakallamu bi iradatin. Kata mereka, Allah tabaraka wa ta'ala tidak berbicara dengan kehendak. Artinya apa? Kalam Allah azali. Ya. Azali itu apa? Terus dari dulu sampai yang akan datang. Berarti apa? Tidak ada sesuatu yang baru. Berarti tidak ada sesuatu yang baru, gitu kan? Ini azali. Tapi kalau di sini dikatakan arada, ingin, namanya ingin itu berarti kapan? Sesuatu yang baru, ya. Naam. Taib. Nah, kata kaum asy'ariyah, enggak, kalam Allah itu azali. Artinya apa? Innallaha la yatakallam bi iradah, berarti Allah tidaklah mungkin berbicara dengan kehendak. Iya, artinya tidak ada sesuatu yang hadis dari kalam Allah. Wa inna kalamahu azali, dan bahwasanya kalam Allah ini sifatnya azali. Seperti apa? Kasam'i wal basari, seperti pendengaran, ya, mendengar, melihat. Tidak ada yang baru dari dulu dan seterusnya. Allah akan melihat dan mendengar. Begitu kata mereka. Demikian juga dengan kalam Allah. Faham ya sampai sini? Baik. Nah. Sehingga dari sini fa fihi isbatul kalamul had, isbatul kalamil hadis. Berarti di sini ada isbat, ada penetapan dari Rasulullah SAW apa? Tentang kalam Allah yang hadis, yang baru. Ya. Loh, kok bisa? Kata Syekh Muhammad, wala yanqusu kamalullahi idza qulna innahu yatakallam bima syaa kaifa syaa mata syaa. Mengerikan. Bisa bengkak. Nah. Wala yanqusu kamalullahi idza qulna. Zakaria. Wala yanqusu kamalullahi idza qulna, dan tidak akan berkurang kesempurnaan Allah tabaraka wa taala idza qulna, apabila kita katakan innahu yatakallam bima syaa, bahwa Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Kaifa syaa, bagaimana Allah kehendaki. Wa mata syaa, dan kapanpun Allah kehendaki. Ya. Baik. Ini tidak akan mengurangi kesempurnaan Allah. Bal hada sifatu kamal. Justru ini menunjukkan sifat kamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekesempurnaan Allah ta'ala. Ya. Lakinan naqsa ayyuqal, akan tetapi yang dinamakan kekurangan itu apabila dikatakan innahu la yatakallam biharfin wa sautin. Yang namanya kesempurnaan Allah akan berkurang kalau sampai ada yang mengatakan apa? Sesungguhnya Allah tidak akan berbicara dengan harf, dengan huruf dan suara. Nah, ini baru. Yeah. Artinya apa? Menafikan adanya huruf dan suara bagi kalam Allah. Yeah. Ini menunjukkan apa? Ada kekurangan. Nah. Jadi, innamal kalam makna qa'im bi nafsih. Tetapi kalam itu adalah sebuah makna yang berdiri sendiri, katanya. Nah, ini baru yang menunjukkan tanakkus. Menunjukkan mengurangi kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Baik. Berarti apa? Ketika Rasul mengatakan idza aradallah, ini justru menunjukkan apa? Menunjukkan Allah yatakallam bi iradah. Allah berbicara dengan iradahnya. Ya. Kapan Allah mau berbicara? Allah Maha Kuasa. Bagaimana Allah berbicara? Allah Maha Kuasa. Ya. Baik. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki? Allah Maha Kuasa. Begitu. Baik. Nah, qawlu akhadati samawati minhu rajfatun. As-samawati, as-samawati. Kenapa dia dibaca kasrah di situ? Kata Syekh Muhammad rahimallahu taala, maf'ulun bihi. Dia sebagai maf'ul bihi. Karena dia jam'u muannats salim, karena dia adalah jamak muannats salim, maka apa? Maka dia mansubnya dengan kasrah. Gitu ya. Au mulhaq bihi, atau dia dikatakan sebagai mulhaq. Jadi ada yang mengatakan samawat itu adalah mulhaq. Ada juga yang mengatakan samawat itu adalah jamak muannats salim. Ya. Yeah. Demikian. Dari kata as-sama, ya. Yeah. Ketika dibuat menjadi jamak muannats salim, berarti tinggal ditambahkan apa? Alif dan ta. Begitu ya. Yeah. Nah, jadilah samawat, gitu ya. Yeah. Baik. Ada juga yang mengatakan enggak, itu mulhaq, begitu ya. Artinya kalau mulhaq berarti apa? Tidak ada bentuk mufradnya, begitu. Ya. Baik. Ala kullin fa huwa mansuban fa yakunu mansuban bil kasrah. Maka as-samawat di sini dibaca mansub dengan kasrah. Begitu. Ya. Nah, baik jamak muannats salim maupun mulhaq sama. Begitu ya. Dibaca dengan kasrah. Mansubnya dengan kasrah. Baik. Maful bih dari apa? Dari akhadat. Fa'ilnya mana berarti? Wa rajfatun fa'il. Berarti fa'ilnya adalah rajfatun. Begitu. Ya. Fa'ilnya adalah rajfatun. Aw qala ra'datun syadidatun. Atau dikatakan ra'datun syadidah. Ini syakun minar rawi. Ini adalah bentuk keraguan dari rawi. Wa inna ma ta'khudhu samawat ar-rajfatu aw ra'datu li'anna subhanahu 'azimun yakhafuhu kullu syai'. Nah. Kenapa langit-langit ini terkena rajfah? Terkena getaran, bergetar dia, aw ra'dah atau apa berguncang ya, kemudian bergemuruh, ra'dah bergemuruh. Kenapa? Li'anna subhanahu 'azim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala 'azim, maha agung. Ya khafuhu kullu syai', yang segala sesuatunya takut kepada Allah. Hatta samawat, sekalipun langit-langit, allati laisa fiha ruh, yang tidak memiliki ruh, tetap dia memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, demikian. Nah, batu yang segitu kakunya saja takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sampai-sampai terbelah. Nah, baik. Demikian juga gunung yang begitu perkasanya juga apa? Bergoncang karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka demikian juga dengan langit-langit yang sedemikian gagah dan perkasanya. Nah, tidak ada makhluk yang menandingi dari langit besarnya. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu ujungnya di mana langit. Seberapa besar, luas dan apa besarnya langit ini. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW, fa'idha sami'a dhalika ahlus samawat sa'iqu wa kharru lillahi sujjada. Maka apabila penduduk-penduduk langit itu mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala sa'iqu, maka mereka pun pingsan. Wa kharru lillahi sujjada, dan mereka pun tersungkurkan, menyungkurkan diri mereka, sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, kaifa yumkin ayus'iqu wa yakharru sujjada wa yakhiru sujjada, bagaimana mungkin mereka bisa pingsan dan kemudian sujud, menyungkurkan diri sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Namanya kalau sudah pingsan ya sudah tidak bisa sujud, kan begitu ya. Mungkin sebagian orang akan mengatakan demikian, oh bagaimana bisa pingsan tapi sujud. Ya, fal jawab, maka jawabannya adalah anna sa'afahuna wallahu alam yakunu qabla sujud. Bisa jadi pingsannya di sini adalah sebelum sujud. Ya, fa idza afaqu sajadi. Yang apabila mereka sudah sadar, sudah bangkit dari pingsannya, mereka pun langsung sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Jadi pingsan dulu di sini, kemudian apa? Baru setelahnya sujud. Demikian. Ya, ini sujud tentunya setelah sadar. Ya, setelah sadar. Fa yakunu awwal ma yarfa' ra'sahu Jibril, sehingga yang pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salatu wasalam. Awal di sini adalah dengan nasab. Fa yakunu awwala, ya, dengan nasab ala annaha khabar muqaddam, di mana dia sebagai khabar muqaddam, sehingga susunan awalnya adalah fayakunu Jibrilu awwala mayarfa' ra'sahu. Nah, begitu ya. Nah, karena dia sebagai khabar muqaddam sehingga akhirnya dia didepankan, didahulukan dari lafaz Jibril. Wa Jibrilu di sini apa? Birraf'i, dengan rafa'. Ya. Ala annaha ismun yakun mu'akhkharan. Jibril sebagai isim bagi lafaz yakunu yang dia mu'akhkhar, berada di kedudukannya di akhir, ya. Nah. Baik. Demikian. Nah. Kenapa tidak Jibril sebagai apa? Fa'il dari yarfa' saja, ya. Nah. Nah. Maka ini yang lebih mudah, ya. Berdasarkan tariqahnya Syekh Ibn Utsaimin, maka ini yang lebih mudah. Karena kalau Jibril sebagai fa'il daripada yarfa', maka apa? Nanti akan terjadi apa? Terjadi ishtighal begitu, ya, atau tanazu'. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Naqtafi bi hadzal qadar. Qulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.